الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا من بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله. Pertama dan utama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah kepada kita dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Untuk kita tidak memasa, saya ingin tolong kita mulakan kelas ini, ingin kita berbincang dahulu berkaitan dengan saranan untuk kita mulakan pelajaran usul fiqh. Telah disarankan satu buku, iaitu buku Syekh ini Al-Usul min ilmi al-usul daripada Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Dan buku ini memang baik, dan saya sudah melalui juga syarah beliau dalam bahasa Arab. Saya rasa boleh kita gunakan buku ini juga, atau kita punya saranan yang satu lagi yang agak kita kata lebih menyeluruh. Kenapa saya kata lebih menyeluruh? Kerana dia menggunakan kita kata berapa dasar asas-asas yang ada juga di sini diterangkan dengan lebih banyak lagi di sini. Kalau kita lihat kepada apa namanya indeks apa yang dipelajari, kita dapat tiba pelajarannya lebih banyak lagi di buku ini daripada buku inilah. Ini kita kata Al-Usul min ilmi al-usul, dia memberikan beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah memberikan beberapa kita kata dasar-dasar penting. Dan baik kita kata kalau kita dapat gunakan buku ini, cuma ada permasalahan di antaranya adalah buku ini telah diambil daripada bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan. Apabila sudah diterjemahkan, kita kalaulah kita ingin pun menggunakan buku ini, kita perlu ada teks Arabnya. Kenapa kita perlu ada teks Arabnya? Kerana kita tak mahu nanti kita tersalah menerima terjemahan yang salah. Jadi dengan itu apabila kita datangkan teks Arabnya, kita akan dapat lebih mendalami apa yang dikatakan itu. Maka dengan itu kalau kita nak pilih buku ini sebagai dasar, buku Syekh Utsaimin Usul Al-Usul min ilmi al-usul sebagai dasar, kita perlu menguatkan lagi apa, menambahkan lagi teksnya dalam bahasa Arab, supaya apabila kita gunakan nanti kita dapat mengulangi ataupun kita kata dapat kita menilai sama ada terjemahannya baik atau tidak. Manakala buku ini kita lihat belum saya nampak dia punya terjemahannya. Tetapi buku ini kenapa saya kata baik? Kerana dia telah digarang oleh beberapa juga ulama besar. Di antaranya adalah Syekh Abdul Muhsin bin Abdul Muhammad Al-Abbad dan Atiyah Syekh Atiyah Muhammad Salim. Begitu juga Hamud bin Uqla, dan juga dirujuk oleh Syekh Abdul Razak Afifi. Jadi kita ada rujuk buku ini telah melalui tahap sehingga dijadikan sebagai mukarrar. Mukarrar ni mana jadikan silibus bagi pelajaran bagi pelajar-pelajar yang di dalam di college di jamiah Islamnya. Sehingga kita katakan dijadikan dasar. Dan sebagaimana pengalaman yang saya lalui, kita dapati bahawa apabila kita mulakan pelajaran ini, kemudian belum masuk ke kuliah, saya dapati pelajaran di kuliah tidak susah. Tetapi mereka tak melaluinya mungkin akan merasakan bahawa agak payah sikit, kerana dia punya bahas apa pembelajaran di kuliah lebih mendalam, lebih meluas. Jadi asas kita perlu baik sebelum kita pergi meluaskan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Jadi dengan itu ini adalah satu saranan. Cuma kalau dapat kita bahasa Melayu ni adalah lebih utama. Mana dah diterjemahkan. Kalau tidak, maka kita boleh buat juga, kita mengajar dan dilakukan terjemahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh buat terjemahan tersendiri. Maknanya kita lantik berdua tiga pencantik dalam bahasa yang akan mencantik dalam bahasa Melayu syarah yang kita lakukan. Lepas tu pada akhir pada akhir kelasnya kita akan, saya perlu merujuk dan saya perlu membetulkan edit apa yang salah, apa yang betul, apa yang boleh baiki dan sebagainya. Kemudian baru dapat dibukukan. Satu cara, satu perkara yang baiklah untuk kalau kita dapat lakukan. Tetapi kalau kita ingin gunakan buku ini, saya rasa tak ada masalah juga, tetapi perlu kita datangkan bahasa Arab dahulu. Bahasa Arab senang nak dapat. Kerana buku Syekh Uthaymin rahimahullah semuanya ada dalam internet, dalam e-book dan sebagainya. Jadi agak senang untuk kita dapatkan bahasa Arab. Cuma kita perlu ada bahasa Arab. Itu saranan saya bagi-bagi kita nak membaca buku yang sudah diterjemahkan. Ada beberapa buku-buku usul fiqh yang dikeluarkan dalam bahasa Melayu. Kadang-kadang boleh kita membacanya ataupun kita melihat apa yang dicatat dan ditulis, tidak kesampaian matlamatnya. Kenapa? Kerana bahasa ini bukan bahasa yang sepatutnya diajari usul fiqh sebenarnya. Kerana bahasa Melayu bukan bahasa untuk diajar ilmu usul fiqh. Tapi bahasa yang sepatutnya diajar usul fiqh adalah bahasa Arab. Jadi kalau kita nak memahaminya, banyak dasar-dasar Arab perlu diberikan penjelasan. Maknanya perlu didatangkan beberapa asal-asal ataupun dasar-dasar bahasa Arab. Di samping kita belajar usul, kita juga perlu mempelajari bahasa Arab sedikit sebanyak. Agar kita tahu kenapakah demikian, supaya apabila ulama mengatakan demikian, kita faham ianya kenapakah demikian dan bukan sebaliknya. Dan kita boleh tahu demikian, kita akan terangsang juga untuk kita meningkatkan lagi insyaAllah bahasa Arab itu. Itu salah satu yang saya berikan sisa atas dua kitab ni. Maka kita perlu berbincang nanti. Semasa sunnah akhir ni, saya saran kita buat keputusan salah satu daripada kitab yang kita nak akan pilih. Kemudian barulah kita dapat membentukkan dalam nota-nota yang sesuai untuk dibaca atau untuk disiapkan. Kerana kita perlu gabungkan asal bahasa Arab dengan bahasa Melayu, kan? Jadi dengan itu, kalau kita ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau kita ada bahasa Arabnya, mungkin kita dapat memecahkannya dalam buku ini. Mungkin setelah di scan, mungkin kita akan cuba dapat memasukkan apa pun yang patut insyaAllah. Wallahu ta'ala alam, itu saranan saya agar kita dapat kebaikan dua perkara, iaitu dalam kita membelajar buku dalam bahasa Melayu, tidak kita tersalah memahaminya kerana tersalah terjemahan, ataupun kita tak tahu apa yang Syekh masukkan dalam bahasa Arab ni. Jadi kalau boleh kita dapatkan bahasa Arab ni. Okay, jadi kita buat keputusan nanti sama ada kita gunakan buku tashilul usul ila fahmi ilmu usul, yang bermaksud pemudahan dalam untuk mencapai kepada kefahaman dalam ilmu usul yang telah dijadikan sebagai silibus bagi pembelajaran college di sanawi, ma'had sanawi di Jamiah Islamiah, yang telah dikarang oleh Syekh Afiyah Muhammad Salim, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, dan Syekh Hamud bin Uqla, dan juga yang telah dirujuk oleh Syekh Abdul Razak Afifi. Kemudian kita gunakan buku yang telah kita semua maklumi, Al-Usul min Ilmi Al-Usul, yang telah dikarang oleh Syekh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahumullah ta'ala wa hafizahumullah al-jami'. Okay, ala kulli hal, insyaAllah semoga Allah beri kita taufik sehingga kita dapat insyaAllah buat keputusan sebelum akhir. Yeah. Jadi yang ini buku ni tak ada lagi, tuan. Jadi boleh pusingkan juga buku ni kalau siapa yang nak berikan sarangan. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Muka surat 180. Betul? Hadis 83. Kita akan gabungkan ketiga sampai ke hadis 85. Satu kali baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala في كتابه سبل السلام قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله على آله وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم رواه مسلم وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه الموارد ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة al-baraza fil mawaridi wa qari'ati at-tariqi wadh-dhilli wa lihman an ibn Abbas radhiyallahu anhuma aw naq'a aw naq'i ma'in fa fihi ma dha'fun akhrajahu at-Tabrani an-nahy an qada'i al-hajati tahta al-ashjar al-muthmirati wa daffati an-nahari al-jari min hadith Ibn Umar bi sanadin dha'if. Maka kita telah gabungkan bacaan kita kepada tiga hadis, bahkan keempat hadis sampai 86. Tujuan membacakannya adalah kita mengangkumkan dalam satu bab. Yang ini sama hadisnya, berkaitan dengan sama. Jadi kita bagi pada bacaan hadis tersebut dahulu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah dirimu daripada dua perbuatan terkutuk atau perbuatan yang boleh mendapatkan laknat, iaitu yang buang kotoran di jalan manusia atau di tempat perteduhan mereka. Terjemahan ini kita katakan agak memberi pada makna, tapi kalau kita pergi pada lebih pada lafaz, ittaqul la'anaini, maknanya jauhkanlah daripada dua perbuatan yang mendapatkan kutukan atau mendapatkan laknat, iaitu orang yang membuang kotoran atau sini adalah buang najisnya di jalanan manusia atau di teduhan mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini tak ada pertikaian tentang kesahihannya, tapi riwayat ini sebenarnya telah datang oleh tambahan-tambahan yang tiga, atau ada tambahan yang lain yang kita lihat yang membawa kepada makna-makna yang agak bertambah ataupun tambahan kepada makna yang sedia ada. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita pergi pada hadis yang selepasnya daripada Abu Dawud radhiyallahu anhu, menambahkan dari riwayat Mu'adz radhiyallahu anhu, katanya tempat-tempat aliran air, in lafaznya, jauhkanlah diri daripada tiga macam laknat, buang air besar di tempat-tempat aliran air, di tengah jalan raya dan tempat berteduh. Dan lafaz yang lain pula adalah wali Ahmad an Ibn Abbas radhiyallahu an au naqi ma'in wa fihi ma dha'f, dan bagi Ahmad Ibn Abbas radhiyallahu an, atau tempat menggenangnya air. Kedua riwayat ini dhaif, menggenangnya air. Dan lafaz yang lain pula adalah akhrajahu at-Tabrani an-nahy an qada'i al-hajati tahta al-ashjar al-muthmirati wa dhifati an-nahari al-jari, daripada hadis Ibn Umar. Daripada Tabrani pernah meriwayatkan hadis tentang larangan buang air di bawah pohon yang berbuah dari tepi sungai yang mengalir. Hadis Ibn Umar dengan sanad dhaif. Daripada hadis-hadis yang telah dibacakan tadi, kita pergi pada ikut urutan. Tapi hadis yang ketiga-tiga ini tidak lari daripada perbicaraan ulama berkaitan dengan riwayatnya. Riwayat ketiga-tiga ini adalah dhaif, sebagaimana yang telah dikatakan bahawa dalam riwayat yang ada dalam riwayat Ahmad, iaitu daripada riwayat Ahmad yang pertama kita lihat, okey, dari Ibn Abbas, aw naq'i ma'in fihima da'fun. Dia kata ada, kenapakah demikian? Kerana di dalam riwayat Ahmad ini ada Ibnu Lahi'ah, iaitu ada seorang perawi yang namanya Ibnu Lahi'ah dalam sanadnya, dan dia adalah sayyul hifzi. Mana sayyul hifzi? Mana dia adalah lemah ataupun buruk hafalannya, jadi hafalan tak kuat. Kita telah terangkan dalam pelajaran lepas berkaitan dengan mustalah hadis ataupun dengan dasar mustalah hadis itu, bahawa ulama menerima hadis dan menilai hadis itu daripada dua sudut oleh perawi-perawi yang meriwayatkannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perawi yang meriwayatkan hadis ini mestilah dhabit, dan kedua, dia mestilah siqah, maknanya dia mestilah adil. Akhirnya siqah tu atau soduk, tapi yang penting dia kena adil. Adil ini adalah dia tidak bolehlah melakukan dosa-dosa yang secara terang-terangan, yang boleh digelarnya selepas dilakukan dosa secara terang-terangan sebagai fasik. Jadi orang fasik ini tak boleh terima daripadanya khabar, sebagaimana Allah telah mengkhabarkan kepada kita, Allah telah memerintahkan Al-Quran, wa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, sekiranya datang kepada kamu seorang fasik mendatangkan khabar, maka apa kamu buat? Fatabayyanu, maka pas kenal pastilah khabar tersebut, tak boleh ambil terus lagi mereka. Jadi kita ada dasar ni begitu. Kemudian kita lihat daripada sudut itu, setelah keadilan dilihat, dilihat juga tentang hafalan. Walau dia adil, dia seorang saleh, seorang yang melakukan ketaatan, tak pernah berdusta, tapi kalau hafalan tak kuat pun tak guna. Kenapa? Hadis yang dihafal nanti salah memberi, dia salah, salah yang dia istimak atau dia terima, lain pula yang disampaikan. Jadi itu sebab kita katakan bukan hanya keadilan yang memiliki peranan, walaupun dia tak maksud untuk menipu Nabi SAW, tapi dia khiruayat, meriwayatkan apa yang tersilap daripada hafalan ni. Kenapa? Kerana dia bukan seorang yang kuat hafalannya, dhabit. Jadi orang yang kuat hafalan inilah kalau dinamakan sebagai sabtun, dia sab, mana hafalan ni kukuh. Maka hafalan yang kukuh inilah kita katakan boleh diterima hafalan apa mereka yang apa yang meriwayatkan dengan hafalan yang baik ini barulah dapat terima. Kalau lemah, maka semakin lemah dia, semakin rendahlah kedudukan hadis yang diriwayatkan. Dan kemudian kita lihat daripada hadis yang diriwayatkan tambahan daripada Abu Dawud, daripada Mu'az, ada yang disebut sebagai mawarid. Diterangkan sini bahawa di dalamnya ada riwayat Abi Sa'id Al-Humairi daripada Mu'az. Sedangkan Abu Sa'id Al-Humairi tidak pernah menemui Mu'az radhiyallahu anhu. Kalau kita suatu kali kita katakan pembelajaran periwayatan ini, pembelajaran rijal ini sangat penting. Mempelajari ilmu rijal, ilmu rijal ini salah satu bahagian dari pembelajaran ilmu hadis. Dan ilmu hadis ini begitu banyak cabangannya. Ada bab yang kita terangkan tentang ilmu hadis ini, dia pembelajaran ini bergantung kepada dua jenis pembelajaran. Satu pembelajaran yang dinamakan sebagai ilmu hadithi riwayatan wa ilmu hadithi dirayatan. Dah belajar kan? Ilmu hadis yang melalui sanad periwayatan, maka apa yang bersangkut dengan periwayatan, maka inilah ilmu hadis riwayatan. Manakala ilmu hadis dirayatan pula ada ilmu hadis yang bersangkut dengan apa? Dengan semua pembahasan berkaitan dengan matan, pembahasannya, bahasanya dan sebagainya, amar perintahnya semua itu semua masuk dalam ilmu hadis dirayatan. Termasuk juga ilmu hadis dirayatan ini semua yang kita nak belajar ilmu usul sebagainya. Kerana kita nak konsentrasi kepada dalil, nas-nas dalil. Kalau kita belajar nas-nas dalil adalah ilmu hadis juga, tapi dirayatan. Supaya kita faham apa yang Nabi sabdakan, supaya kita faham apakah yang dimaksudkan oleh Nabi sesang ini, apakah perintah ini bermaksud wajib atau semuanya tidak wajib dan sebagainya. Maka itu juga maksudnya ilmu hadis dirayatan. Jadi ilmu hadis riwayatan inilah yang kita belajari. Kita dapati bahawa dengan di antara ilmu hadis riwayatan ini pembelajaran ilmu rijal. Ilmu rijal ini pembelajaran berkenaan dengan setiap perawi yang meriwayatkan hadis-hadis, yang pernah meriwayatkan dalam semua kitab-kitab hadis yang besar misalnya. Jadi dicatatkan mereka-mereka yang yang pernah meriwayatkan hadis, namanya, nasabnya, diriwayatkan juga dan mengetahui bilakah kelahirannya, bilakah kewafatannya, siapakah guru-gurunya, siapakah murid-muridnya, bagaimanakah keadaannya daripada sudut keadilannya dan sebagainya, daripada sudut hafalannya. Jadi ini semua ilmu hadis, kita ilmu rijal namanya. Dan ulama-ulama yang digelar sebagai muhaddisin ini, mereka harus mantap dalam ilmu hadis riwayatan dari sudut pertama sekali kita, daripada sudut ilmu rijal. Mereka harus tahu sesuatu alim atau sesuatu perawi yang meriwayatkan satu hadis dapat menemui pada syekh yang diriwayatkan daripadanya. Sama ada kita lihat periwayatan itu daripada lafaz-lafaz yang jelas atau lafaz yang kurang jelas. Jadi dengan itu kita katakan bahawa pembelajaran ini penting agar kita tidak hanya orang karang satu sanad kita terima. Oh ini sanad dia ada. Semua perawinya ada dalam buku hadis. Tidak. Mereka juga harus memahami daripada sudut periwayatan tersebut, siapakah meriwayatkan, tabakah mana, manusia masyarakat apa perawi-perawi ini dia tergolong dari tabakah-tabakah tertentu. Era-era tertentu, era yang ini ataupun tabakah yang ini, generasi ini tak mengenal generasi ini satu, tak pernah jumpa. Kalau dia meriwayat terus satu melompat satu generasi, kita itu tak boleh. Jadi dengan itulah kita katakan ilmu hadis riwayatan ini sangat penting. Sebab itu di antara kita lihat masalah yang kita hadapi sekarang ini adalah bagaimana kita nak menilai seorang perawi itu dapat diterima hadisnya atau tidak. Di antara sebabnya adalah tak dapat diterima kerana dia dikenali tidak berjumpa dengan sahabat Mu'adz bin Jabal. Jadi apabila tak berjumpa, macam mana dia boleh riwayat terus? Bermakna di tengah-tengahnya pasti mesti ada orang lain yang mana dihilangkan, ataupun kita katakan di situ ada permasalahan daripada sudut taklif dan sebagainya. Jadi itu yang kita lihat pada sudut ini. Jadi daripada itu kita lihat Abu Sa'id Al-Humairi dia tidak menemui Mu'adz. Jadilah hadis itu hadis yang munqati', terputus. Kenapa terputus? Tak marfu' kepada Rasulullah, kerana dia terputus sanadnya, tak sampai kepada Rasulullah. Kerana dia berhenti kepada Abu Sa'id Al-Humairi, tak sampai kepada Mu'adz sehingga sampai kepada Nabi. Jadi dah terputus dekat situ, maka kita katakan hadis mutaif. Okey. Kedua, kita lihat daripada sudut ziyadah yang telah ditambah oleh Tabrani. Imam Tabrani pernah meriwayatkan hadis yang dikatakan tadi. Di dalam hadis itu, ada dalam hadis itu, dalam sanad hadis tersebut, ada seorang perawi yang namanya Furat bin Sa'id. Furat ibn Sa'id. Furat ibn Sa'id ini dia sebenarnya matrukul hadis. Matrukul hadis maknanya dia punya periwayatan itu ditinggalkan, tak diambil. Dia dhaif orangnya, tak boleh diambil hadis ni. Jadi dengan itu kita lihat periwayatan-periwayatan yang telah datangkan tadi adalah mempunyai kelemahan. Baik, kita pergi pada tafsir hadis satu persatu. Al-Khattabi mengatakan yang dimaksudkan dengan dua macam perbuatan terkutuk adalah dua perkara yang mengundang kutukan, yang menggiring dan mendorong orang untuk mengutuknya. Maksud sini yang menggiring dan mendorong orang untuk mengutuknya ialah orang yang terkena misalnya apa yang ataupun mendapati apa yang menjadi teduhan dia atau apa yang menjadi tempat dia berjalan dicemari dengan najis dan kotoran, pastilah dia akan tergiring, terdorong untuk mengutuk orang pelakunya. Kerana menyusahkannya, bukan saja menyusahkan, tidak menyenangkannya, maka dengan itulah dimaksudkan sebagai menggiring dan mendorong. Jadi dengan itu juga kita katakan bahawa apabila seorang melaknat, boleh tak seorang melaknat? Dasarnya tak boleh melaknati orang lain, dasarnya tak boleh. Tetapi apabila ada perkara yang menyebabkan boleh kita melaknati, maka dibenarkan kita melaknati. Di antaranya seperti aziyah ataupun kesakitan ataupun yang perkara yang dilakukan ini menyakitkan hati atau menyebabkan kesusahan orang, maka di sini ada ke dasar juga menunjukkan bahawa boleh dapat kutukan. Dan bermakna orang yang mengutuk tu tidaklah berdosa, dapat rukhsah juga untuk mengutuk. Kerana memanglah kita katakan tak boleh. Kenapa boleh gini? Orang jenis apa yang boleh lakukan perkara seperti ini sehingga menyebabkan ketidakketenteraman orang, sehingga menyebabkan kesusahan orang ramai, sehingga mencemarkan tempat-tempat yang menjadi teduhan orang, tempat berjalan orang. Jadi itu sebabnya kita katakan bahawa di situ dapat kelonggaran untuk mencemuh. Dan sebab itulah kita lihat daripada sudut ini juga kita harus memahami bahawa di antara manusia-manusia yang dibenarkan, hatta binatang-binatang yang mereka boleh melaknati juga. Jadi kita akan sentuh nanti, kalau ada masa kita akan sentuh perkara-perkara yang tidak menyebabkan mendapatkan laknat dan sebagainya. Dan kita akan sentuh nanti perkara yang apakah yang dimaksudkan dengan laknat dan sebagainya. Orang lakukan jelas akan dikutuk dan dimaki oleh orang ramai kerana ia adalah penyebabnya, dan orang yang akan mengutuknya bila berbuat demikian berarti perbuatan itulah menjadi penyebab kutukan. Jadi itu sebab jadi kutukan orang kepada orang yang melakukannya. Kalaulah ada orang kata, kalau dah terpaksa macam mana, emergency, buat basuh, bersihkan. Jangan tak bersihkan. Kalau ada emergency, yang kata, ada orang kata emergency, tapi macam mana kalau awak buat apa basuh? Tinggalkan, siapa suruh? Kenalah bersihkan kalau betul-betul emergency. Hilangkan bau je, bukan hilang bau je. Bersihkan betul-betul sehingga orang tak terkesan, tak marah dan sebagainya. Adapun yang dimaksudkan dengan orang yang buang air besar di jalan manusia, iaitu buang air di tempat lalu lalangnya manusia, kerana akan mengganggu mereka dengan bau ni yang busuk dan menjijikkan. Siapa suka? Saya pernah berjalan di satu tempat, tempat biasa kita jalan, ramai orang jalan situ. Tak tahu siapa dia punya, kita kata kaprit dia. Siapa tak tahu buang air besar kat situ, meninggalkan najis yang besar. Najis kan kecil yang besar. Lepas kita susah, sampai ada dah berjalan dah terpijak dan sebagainya kerana nampak pencemaran di situ. Dan ini menunjukkan betapanya apa ketidak apa kita kata prihatinnya seseorang dalam melakukan demikian. Hatta kalaulah dia mempunyai anak yang terpaksa buat demikian, dia harus buat mengambil tanggungjawab supaya tidak berlaku tidak menyebab kepayahan orang ramai dan sebagainya. Hal itu tentu akan memancing mereka untuk mengutuk pelakunya. Kalau mengutuknya dibolehkan, maka hal itu dapat menjadi sebab ia didoa supaya terjauh dari rahmat Allah, dan jika tidak boleh mengutuk, maka hal itu membuat orang lain berdosa kerana mengutuknya. Jadi kita lihat di sini, kutukan sebenarnya tak boleh dasarnya, kerana kutukan al-la'nat, kita dilarang la'nat. Bahkan la'nat ini satu benda yang jauhkanlah kalau boleh, walaupun berhak kita jangan la'nat. Pernah sekali seorang sahabat melaknati seekor untanya, lalu kerana laknat ini ada kesan samping. Kerana kalau orang sesuatu tu dijauhkan daripada laknat, mana apa laknatnya dijauhkan daripada rahmat. Doa untuk dijauhkan sesuatu atau seseorang itu daripada laknat, daripada rahmat. Kalau orang yang dapat laknat ini, maka kita lihat dijauhkan daripada rahmat, siapa yang akan berikan rahmat lagi? Di mana dia akan dapat rahmat lagi kalaulah tidak daripada Allah? Maka dengan itu dia adalah orang yang paling rugi. Maka perlulah seseorang itu menjauhkan diri daripada perkara-perkara, amalan-amalan yang boleh menyebabkan dia mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang boleh mendapatkan laknat Allah banyak, yang kita sebut sebahagian saja. Di antaranya adalah seperti seorang yang merubah ciptaan Allah Taala yang telah Allah ciptakan kepadanya. Di antaranya apabila seorang itu mencukur bulu keningnya, menghilangkan bulu keningnya. Atau apabila seseorang itu menambah-nambahkan rambutnya, mencantum-cantumkan rambutnya. Kita sekarang macam-macam rambut ada, rambut yang macam besar-besar tu. Jadi masa orang Melayu ada rambut macam ini, kita terpanjat. Tapi rupanya rambut tu disambung, rambut sambungan ni sebagainya. Semua rambut-rambut sambungan, al-wasilatu wal-mustawsilah, la'anallahu ta'ala dzalik. Allah melaknati mereka dengan dalil-dalil hadis yang masyhur yang telah kita sentuh. Di antaranya yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu taala juga adalah dengan apabila merubahkan ciptaan Allah dalam surat kulit badannya. Dia tak suka warna kulitnya, dia tambahkan warna lain. Birulah, coklatlah, merahlah dan sebagainya, mencontengnya, mendesainnya dan sebagainya sehinggalah dinamakan trend, tahap sekarang dinamakan trend. Kalau dahulu dinamakan sebagai secret society. Kalau ada benda tu dinamakan secret society. Tapi sekarang dah namakan trend. Jadi kita katakan itu semua adalah perkara yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu dinamakan al-wasimatu wal-mustawsimah. Dilaknat mereka yang mentetu diri mereka, dan juga yang ditetu dilaknat. Jadi perkara-perkara yang dilakukan, sangat besar. Dilaknati orang-orang yang minum arak, mereka yang berurusan dengannya, dan semua yang berkaitan dengan arak tersebut. Jadilah pemerahnya, jadilah dia pembawanya, penuangnya dan sebagainya, semua menjadi masuk dalam kategori yang dilaknat. Bahkan di antaranya juga adalah melakukan dosa yang kita semua tahu besarnya dia adalah dosa melakukan bid'ah, juga dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, apabila Nabi menerangkan tentang haramnya Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Madinatu haramun ma bainal 'ir wa thawr. Man ahdatha fiha aw awa muhdithan fa 'alayhi la'natullahi wa malaikatihi wan nasi ajma'in." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Madinah itu adalah haram di antara Bukit Ir atau Bukit Ir dan Bukit Thawr. Barang siapa yang melakukan ahdatha fiha, melakukan satu perkara dosa yang yang apa kita ahdas ma'rufnya adalah dosa-dosa bid'ah. Yang mana Nabi SAW sabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa melakukan sesuatu perkara yang baru dalam urusan kami, maka ianya tertolak. Maka Nabi SAW dan ulama mengatakan termasuk juga ahdas di sini adalah dosa besar juga. Apa jenis dosa besar dilakukan di tanah haram masuk dalam kategori ini. Dan sudah tentulah masuk di dalam kategori ini juga bid'ah yang dilakukan. Jadi ulama dalam hadis tersebut Nabi SAW ada, man ahdatha fiha aw awa muhdisan fa alaihi la'natullahi wa malaikatihi wan nasi ajmain. Barang siapa yang melakukan ihdath atau melakukan dosa besar dalamnya, aw awa muhdisan ataupun melindungi orang yang melakukannya, fa alaihi la'natullahi, maka ke atasnya adalah laknat Allah wa malaikatihi wan nasi ajmain, dan laknat malaikat dan juga manusia sejak seorang manusia semuanya. Jadi kita lihat laknat-laknat dilakukan semua yang apa yang diberikan kepada orang ini semua masuk kepada dirinya atau terkena pada dirinya sehinggalah menjauhkannya daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaulah satu perkara tu dah dilaknat, tinggalkan. Sehingga binatang yang telah dilaknat oleh seorang sahabat itu terus tak ada orang sentuh. Nabi larang daripada menyentuhnya. Sehinggalah binatang itu mati dalam keadaan tidak dalam keadaan yang tidak begitu baik. Nabi melarang sesiapa daripada melaknat. Jadi kalau kita marahnya sesiapa pun, jangan kita laknat. Mal'un betul ini tak boleh. Itu mal'un. Mal'un adalah yang dilaknat. Jangan cakap gitu. Jadi kita kata jangan. Kalimah-kalimah seperti ini kita elakkan. Tetapi ada perkara yang menyebabkan pelanatan itu boleh. Kenapa? Kerana kita lihat dizalimi. Kita tahu orang-orang yang dizalimi mustajab doanya. Dan orang-orang dizalimi bolehlah melakukan perkara yang kita lihat mungkin dilarang pada umumnya. Seperti Allah Taala berfirman, la yuhibbullahul jahra bisu'i illa man zulim. Allah tak suka orang berkeluar mengeluarkan mencerita-ceritakan keburukan-keburukan orang melainkan yang dizalimi. Jadi kalau orang dizalimi baru dah boleh ceritakan tentang orang yang menzaliminya. Kenapa? Kerana dia telah dizalimi. Jadi dalam masalah tersebut juga, maka orang yang telah dizalimi, maka bolehlah kalau dia, misalnya kalau ada orang berhutang dengan dia tak bayar-bayar, boleh tak dia boleh tak dia memalukan orang tersebut dengan dia kata, oh, dia tak bayar hutang saya. Boleh sebenarnya, ada hak dia. Tetapi dengan syarat orang tu memang tak nak bayar, ada duit tak nak bayar. Tapi kalau orang tu memang tak mampu bayar, maka datang pula kewajipan dia untuk memberikan ihsan kepada orang tersebut. Ini berbeza dengan masalah orang yang boleh membayar hutang dengan orang yang tak boleh bayar hutang. Orang yang tak boleh bayar hutang kerana keadaan kesempitan, digalakkan mereka untuk memberikan masa lebih atau paling baik menghalalkannya. Itu dasar tadi. Jadi poin yang kita datangkan adalah laknat ini bukan satu perkara yang senang. Jadi apabila seseorang itu diberikan laknat, kalaulah tepat maka mengenainya. Kalaulah tidak tepat maka menyebabkan orang mengutuknya dengan tanpa hak. Jadi kita katakan di sini bahawa kalau orang itu di antara orang yang dapat laknat ini, maka ulama menerangkan bahawa dia adalah layak dapat. Kenapa? Kerana Nabi SAW berkata bahawa ittaqul la'anaini. Jadi jauhkanlah daripada dua perkara yang boleh menyebabkan terlaknat, terkutuk. Jika anda tanyakan manakah di antara dua perkara ini maksudkan di sini, saya jawab ini As-Sana'i mengatakan sesuai dengan hadis ini oleh Tabari dan Kitab Al-Kabir dengan sanad yang dihasankan oleh Hakim Al-Mundhiri daripada Fudzaifah bin Usaid bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyakiti kaum muslimin di dalam jalan mereka pasti mendapat laknat mereka. Jadi kita ni dasarnya kita menunjukkan kepada kita bahawa laknat tu hak, berhak. Bukan tak berhak, dia berhak dapat. Jadi kalau dapat, berhak dapat ini mana memang aniaya kita kata. Kenapa kita menganiaya diri kita setelah kita menganiaya orang lain? Dah aniaya orang lain, lepas tu aniaya kita, diri kita sendiri. Kita ingatkan orang lain yang kena. Ada orang dia buat sabu touch pada orang saja. Dia nak aniaya orang, konon dia nak aniaya orang. Rupanya dia aniaya diri sendiri pada hakikat sebenarnya. Jadi sebab tu kita lihat apa keburukan yang kita lakukan, kedengkian, hasad yang kita lakukan. Sebenarnya bukanlah kita katakan orang yang kita hasadi itu yang mendapat keburukan, mendapat kerugian, mendapat celaan dan mendapat, bahkan sebenarnya yang paling teruk sendiri dapat adalah diri kita sendiri. Kenapa? Kerana kita telah meletakkan diri kita dalam satu tempat yang mana layak untuk kita dapatkan laknat, layak untuk mendapatkan kemurkaan Allah, layak untuk kita dapat apa, kita dapat apa yang didoakan oleh orang yang dizalimi kita itu, apa keadaan diri kita. Kadang kita tahu bahawa doa orang yang menzalimi, yang dizalimi itu bermustajab. Ada kan satu hadis ini. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyakiti kaum muslimin di jalan-jalan mereka, pasti dia mendapatkan laknat mereka. Dan ia meriwayatkan Al-Awsat dan Al-Baihaqi serta perawi lainnya dengan sanad yang siqah selain Muhammad bin Ammar Al-Ansari, tapi dia siqah menurut Ibnu Ma'in. Daripada hadis Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan kotorannya pada salah satu jalan dari jalan-jalan kaum muslimin, maka dia pantas mendapatkan laknat dari Allah dan malaikat, juga dari manusia seluruhnya. Jadi ini antara juga menunjukkan bahawa memang layak dia dapatkan laknat tersebut, kerana Nabi SAW telah mentakidkan lagi memang penlaknatan itu penlaknatan yang berhak. Bukanlah orang yang melaknat ini itu dinamakan sebagai menzalimi atau melakukan dosa. Kenapa? Kerana mereka telah ada kebenaran untuk lakukannya. Di sini kita ada soalan, nanti kita akan balik kepada ini. Boleh tak seorang yang telah dianiayai itu sikit, dia doa ke atas orang yang dianiayai itu dengan doa yang lebih banyak, lebih teruk lagi? Boleh tak? Seorang dah ambil duit dia $1,000, curi duit dia $1,000. Ya Allah, kau berilah kepada orang yang mengambil duit aku ini, Allah, balasan yang setimpal dan lebih. Kalaulah dia pulang, biarlah terlanggar, perutnya bocor, perutnya beletuk dan sebagainya, kena langgar kena lori misalnya. Boleh tak kita ada doa seperti ini? Tak boleh. Okey, ini kita akan bincang juga. Okey, alhamdulillah. Tapi bukan untuk kita kata kalau boleh pun kita suruh galakkan, tidak. Maksudnya sini adalah bahayanya menzalimi orang ramai, orang lain. Hadis tadi juga jelas menunjukkan pantasnya kutukan bagi orang-orang semacam itu. Adapun dimaksudkan dengan perteduhan di sini adalah tempat berteduhnya orang yang mereka jadikan sebagai tempat beristirahat pada siang hari, tempat bernaung, bersinggah dan duduk lepas lelah. Kerana tidak semua naungan dilarang buang hajat di dalam bawahnya. Nabi SAW sendiri pernah duduk di sekitar teduhan pohon kurma untuk buang hajat, padahal tidak diragukan lagi kalau kurma tersebut ada naungannya. Saya katakan yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Ahmad dengan lafaz atau naungan yang jadikan tempat berteduh. Jadi kalaulah naungan yang tak jadi tempat berteduh, tak ada masalah sebenarnya. Kalau mana takkan semua pokok, tak boleh. Pokok-pokok yang kita tahu memang tak akan jadi tempat berteduhan, maka boleh tak? Kerana dia menutup kita dari pandangan orang dan sebagainya. Jadi kita kata boleh sekiranya tadi yang ada kita akan datang, kita berjamakkan dalil lagi. Kalaulah dia bukan daripada pokok-pokok yang berbuah dan sebagainya, jadi kita akan sentuh insyaAllah hadis yang berikut, penjelasan kalimah selepas ini. Penjelasan kalimah yang bagi hadis yang kedua, iaitu atau yang Abu, daripada Abu As radhiyallahu anhu, beliau berkata, tempat-tempat aliran air, lafaznya jauhkanlah dirimu dari tiga macam laknat, buang air besar di tempat-tempat aliran air, di tengah jalan raya dan tempat berteduh. Jauhkan dirimu dari tiga macam laknat. Buang air besar adalah tanah yang luas, iaitu istilah tentang buang air besar. Al-Baras, okay, daripada kalimah Baras. Baras ini adalah tempat yang luas, yang selalunya kalau orang pergi nak membuang air besar, membuang hajatnya itu, dia akan pergi mencari tempat seperti itu. Tempat yang apa? Yang luar, luas maksud jauh daripada pandangan orang, dan juga luas maksud sini adalah tidak ada di situ teduhan-teduhan yang mana menyebabkan orang lain, tempat orang berteduh dan sebagainya. Tempat atau kita kata daripada hadis tersebut juga, bertempat-tempat aliran air, iaitu seperti sumber mata air atau sungai untuk minum atau berwuduk. Jadi mawarid mana sini adalah tempat-tempat sumber, sumber air, daripada sumber mata air ke, sumber seperigi ke, sumber apa, daripada atas kolam yang apa, yang mana lepas itu turun sebagai sungai ke, maka itu kita jangan ambil sebagai tempat-tempat yang apa, mawaridnya, tempat yang asal keluarnya air tersebut atau sumber air tersebut. Kemudian kita lihat pada hadis yang itu, di tengah jalan raya, tempat orang lalu lalang, tempat yang dilewati orang ramai, tempat berteduh. Daripada Ahmad pula kita lihat tafsirnya, hadis tersebut, au naqimain fi, ini bermaksud ataupun tempat menggenangkan air, mana mengumpul air dan sebagainya. Tafsir hadis riwayat Ahmad ini adalah kelanjutan pada hadis ittaqul mala'in salasa yaqud ahadukum fi dhilli yastazul bihi aw fi tariqin aw naq'i ma'in. Yang bermaksud takutlah kalian tiga macam laknat. Seorang seorang dari kalian duduk ni buang air di tempat orang yang berteduh, di jalan atau di tempat air menggenang. Naq'uma masalah maksudnya adalah air yang menggenang sebagaimana dalam an-nihayah. Pada keduanya terdapat kelemahan, yakni pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Riwayat Abu Daud dianggap dhaif kerana setelah meriwayat hadis tersebut dia mengatakan hadis mursal sebab berasal dari riwayat Sa'id Al-Humairi. Ia tidak bertemu Mu'az, maka hadis munqati'. Ibnu Majah meriwayatkan daripada jalan lain, jalan ini sedang riwayat Ahmad menjadi dhaif kerana dalam periwayatannya ada Ibnu Luhai'ah dan rawi yang meriwayatkan daripada Ibnu Abbas sendiri mubham. Makna mubham ini bukan diragukan saja. Mubham ini, dia kalau kita kata rajul mubham, rajul mubham, rajul majhul. Apa beza mubham dengan majhul? Majhul dengan mubham ini menyebabkan dia dhaif. Mubham ini kita tahu ada wujudnya orang ni. Mana misalnya Ahmad, ya Ahmad bin apa, ada memang. Tapi masalahnya mubham ni kedudukan dia tak tahu siapa, macam mana. Boleh terima ke tak boleh terima hadis ni. Itu makna mubham. Manakala majhul pula, orang ni tak tahu ada hidup ke tak, tak kenal. Jadi bezanya majhul dengan mubham. Jadi kalau ada rawi yang majhulin, ruwat al-majhulin dengan ruwat al-mubhamin, maka kita lihat kedudukannya dhaif. Tapi yang lebih lemah daripadanya adalah majhulin, kerana tak tahu lagi orang ini wujud ke tidak. Manakala yang ini kita tahu wujudnya. Sebahagian ulama seperti Imam Ibn Hajar Al-Haythami, bukan Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Haythami dan sebagainya, beliau meriwayatkan daripada mubhamin kerana dikatakan baliklah pada asal. Asal seseorang itu adalah fiqah, dia kata. Tapi kita katakan kalau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak basiskan atau tak dasarkan demikian. Kenapa tak dasarkan demikian? Kerana dalam kita nak memelihara hadis Rasulullah, memelihara daripada kemasukan, daripada pendustaan dan sebagainya, perlulah diketatkan lagi bahawa mubham juga tak boleh kita terima daripada mereka. Maknanya apa? Kita tak boleh hanya kadar asalnya. Mereka ni asal seseorang itu dia boleh diambil, dia tak menipu, dia tak sebagainya. Tapi kita kata ke dalam hadis Rasulullah tak boleh. Kerana sebab itulah ulama meletakkan ada punya dasar ataupun dia punya syarat itu begitu ketat lagi daripada syarat-syarat daripada urusan-urusan kebiasaan. Nabi SAW menerima penyaksian seorang Arabi yang tak kenal pasti. Dia mubham lah, dia tahu, kita tahu daripada orang daripada Isa, tapi tak kenal dia daripada sudut perwatakan dia boleh diambil atau tidak. Nabi ambil sebagai secara dasar umumnya dia adalah thiqah, boleh dia boleh diambil daripadanya periwayatan. Tapi dalam memelihara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka syarat yang lebih ketat perlu diletakkan dan tak boleh diberikan kelonggaran. Maka dengan itu sebanyakkan ulama melihat tak boleh terima hadis orang yang memahami. Tapi kalaulah jalan ditaufikkan, walau satu orang taufikannya boleh terima. Yang penting ada yang taufikannya, ada yang membenarkan, yang memberikan kedudukan boleh diambil, maka boleh terima. Dan mereka yang yang mendhaifkannya, perlulah datangkan tadhif yang mubayyan. Mana ada dasar, ada misalnya ada orang mensikahkannya. Satu kata tak, dia dhaif atau dia matruk atau sebagainya. Kenapa? Apa sebab kamu katakan demikian? Mesti terangkan. Kerana tak boleh dengan hanya limparan-limparan tuduhan-tuduhan saja, tetapi perlulah dengan keperincian. Di sinilah kita lihat kepentingan dalam belajar ilmu usul hadis ini, dari sudut apa, dari sudut mustalahnya, daripada sudut ilmu rijalnya, dari sudut jarhu ta'dil, ilmu jarhu wa ta'dil. Jadi ilmu ini memang kita kata sangat penting, tetapi juga kita katakan kalau disalahgunakan juga permasalahan. Kita lihat pemeliharaan hadis-hadis Rasulullah SAW dah tidak ada, tidak diperlukan lagi kerana semua dah terpelihara, semua dah telah tertulis. Maka kita katakan ilmu ini, adakah jarh ta'dil ini boleh dibawa ke mana-mana kita nak bawa selepas dalam penerapannya kepada hadis Rasulullah SAW? Kita kata di sinilah permasalahan yang berlaku apabila ilmu hadis, ilmu jarh ta'dil ini diletak, digunapakaikan oleh orang-orang awam. ni boleh terima tak? Dia tak boleh terima tak? Sebagainya. Dia lihat orang dulu boleh terima ke tidak. Jadi kita kata masalahnya adalah permasalahan dalam melaksanakan ilmu jarh wa ta'dil ini, aplikasinya pada konteks sekarang. Kita kata kalau alim ulama menggunakan atas dasar untuk mengatakan seseorang itu perlu dijauhi dan sebagainya, kita kata tak masalah. Tapi kalau orang awam daripadanya, pelajar-pelajar agamanya dah mula sibukkan dengan ini, kita kata dia telah menyibukkan kepada ilmu yang tidak penting, yang kurang daripada kepentingan daripada apa yang diperlu belajar sekarang ini. Jadi dengan itu kita kata dalam masalah usul apa hadis ini juga perlu kita memahami ilmu-ilmu ini agar kita tahu bahawa sesuatu penerapan ilmu ini kita tahu ditempatkan di manakah dia. Baik, kita pergi pada tadi kedatangan tentang mubham. Pada hadis yang selepasnya menurut Az-Zahabi At-Tabrani oleh Imam Al-Hujjah Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabari, ia dah rujukan berulama sedunia, dilahirkan pada tahun 260 Hijrah. Ia berpindah ke berbagai kota seperti Syam, Haramain Mekah, Mekah Madinah, Yaman, Mesir, Baghdad, Kufa, Basra, Al-Asbahan, Al-Jazirah dan lain-lain. Ia mempelajari hadis kepada 1000 masyaykh atau bahkan lebih. Ia termasuk pahlawan dalam bidang ini. Di samping kebenaran dan kejujuran, berulama menyanjung keluasan ilmunya. Larangan buang air di bawah pohon yang berbuah, walaupun tidak jadikan tempat berteduh atau lesu seorang pinggiran, itu tepian sungai yang mengalir. Jadi larangan air di bawah pohon yang berbuah, dalilnya tadi adalah asjar al-muthmirah wadifatin nahri al-jari, mana tepian sungai yang mengalir. Hadis ini daripada Imam Umar dengan sanad daif kerana ada rawi yang matruk tidak dipakai. Jika hal ini telah diketahui, maka daripada hadis-hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahawa ada 6 tempat dilarang buang air besar padanya, iaitu jalanan tempat orang berlalu lalang, tapi tidak mutlak semua jalan, hanya jalan yang jadi orang berlalu lalang, tempat orang berteduh, sumber-sumber air pada air yang menggenang di bawah pohon yang berbuah dan di pinggir sungai. Abu Daud menambahkan dalam Marasil daripada hadis Al-Makhul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di pintu-pintu masjid. Jadi kita katakan di situlah kita lihat, kita dapati walaupun hadisnya hadis dhaif, sebagian ulama-ulama kita banyak mengambilnya sebagai penjelasan ataupun kita kata sebagai contoh-contoh di mana adalah hadis yang Muslim yang telah kita tahu tadi, ittaqul la'anain alladhi yatakhalla fi tariqin nas wa dhillihim, iaitu jauhkanlah daripada dua perkara yang mendapatkan kutukan laknat, iaitu seseorang apabila membuang najisnya di fitariqin nas, dalam jalanan orang atau dengan tempat teduhannya. Jadi ulama sebenarnya kalau tak melihat daripada hadis-hadis yang hendak ni, mereka akan keluarkan hasilnya juga sama, bahkan lebih daripada itu. Maksudnya apa? Apabila kita lihat hadis alladhi yatakhalla fitariqin nas wa dhillihim, maka kita tahu bahawa dia membawa makna lafaz dan juga membawa makna. Kita telah datangkan dalam pelajaran yang lepas-lepas kita katakan bahawa dalil-dalil syar'i dia bawa lafaz dan bawa makna juga. Sebab itu kita telah datangkan perbincangan kita tentang bagaimana sahabat dalam perbincangan tentang khilaf ulama. Sebahagian mereka mengambil makna, sebahagian mengambil lafaz. Kan? Jadi lafaz dan makna ini mengambil peranan. Jadi kalau kita lihat bila Nabi melarang daripada tarikin nas wa dhillihim, jadi apa larangan itu, kenapa larangan itu ada? Kerana di situ ada pencemaran kepada tempat yang menjadi kita katakan laluan orang, penggunaan orang, begitu juga menjadi kepada apa kita katakan tempat orang mendapatkan ketenangan, kerehatan dan sebagainya, dan apa manfaat yang dapat. Jadi kita lihat dalam bab ini bolehlah dikiaskan dengan masalah-masalah lain. Boleh tak seseorang dalam tempat air yang menggenang? Tak bolehlah, kerana tempat itu juga orang mengambil manfaat. Air itu digunakan untuk minum dan sebagainya. Air itu, jadi kita kata lebih-lebih lagi lah. Di sini juga digunakan. Kalau kita belajar usul nanti, kita katakan dalam bab usul, dalam bab kias. Kias yang digunakan sama ada kias yang sama, atau kias yang a'la, atau kias yang adna. Dia tiga jenis kias. Kias yang terlebih utama, kias yang sama, kias yang lebih bawah lagi, mana yang dikiaskan tu lebih rendah lagi atau yang dikiaskan lebih tinggi lagi daripada ini. Seperti air, sudah tentu air tu lebih tinggi lagi daripada, kalau kita lihat pengkiasan itu lebih tinggi lagi kemudaratannya kepada orang ramai kalaulah dilakukan di situ, lebih banyak kemudaratannya daripada kalau ada jalanan atau di tuduhan. Kerana kemanfaatan yang dia air atau orang mengambil kemanfaatan itu daripada sudut minuman dan sebagainya membawa kemudaratan bagi dirinya secara langsung. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dalam bab ini kalau kita belajar nanti lebih dalam tentang bab kias, insyaAllah kita akan dapati bahawa di situ ulama akan melahirkan juga atau mengeluarkan juga pendapat yang seperti mana yang telah diatangkan oleh hadis yang telah kita sentuh. Walaupun dia daif, tapi maknanya juga adalah sahih. Sebab itu kita katakan bahawa didatangkan kalimah seperti ini supaya menunjukkan bahawa hadis ini walaupun daif, dia punya makna sama. Mana dengan hadis yang pertama yang sahih yang telah kita datangkan adalah hadis Muslim. Kita balik pada pembelajaran kita tentang bab ini. Kita kata dapati bahawa la'anain adalah kita katakan dua perkara yang menyebabkan menarik akan laknatnya orang ramai ke atas pelaku ni. Dan mala'in, dalam lafaz lain mala'in. Mala'in pula membawa makna sesuatu tempat ataupun yang dilaknat. Sesuatu keadaan atau tempat yang dilaknat. Maknanya, kalau lakukan perkara itu di situ, maka dilaknat. Jadi, maknanya lebih kurang sama. Dari satu sudut, perkara yang membawa kepada laknat, sesuatu perkara dilakukan yang membawa kepada makna laknat, atau perbuat atau perkara atau tempat yang menyebabkan laknat. Jadi itu kita kata dari sudut kalimah, maknanya tidak ada beza sangat, cuma daripada sudut perspektif saja yang berbeza. Al-Thalasa, yang ini daripada hadis yang tadi, tiga. Hadis yang dia mengatakan tiga. Jadi kalau kita melihat daripada sudut hadis tersebut, dapatlah kita faedah bahawa menjauhkan daripada apakah sebab-sebab yang boleh mendapatkan laknat adalah wajib. Maka melakukannya pula adalah haram. Kenapa boleh kata demikian? Kerana kita dituntut untuk mendapatkan rahmat Allah, bukan untuk mendapatkan laknatnya. Jadi seseorang yang kita diletakkan sebagai mendapatkan laknat, maka pelaku perkara tersebut adalah dinamakan sebagai pelaku dosa. Dosa yang dilakukan pula dinamakan dosa besar. Kenapa dosa besar pula? Ini emergency pun tak sengaja. Tapi kita kata dosa besar juga kerana kalau tak sengaja dia dah terangkan bahawa dia harus kadarkan kemudaratannya. Tapi kalau dia sengaja, maka lebih lagi besar lah dia. Kenapa kita katakan besar? Kerana dosa besar ini didefinisikan sebagai setiap dosa yang diiringi oleh laknat, yang diiringi oleh misalnya azab di neraka atau di akhirat, atau mendapatkan balasan dunia, atau digiringi dengan laknat, didatangkan dengan kalimah laknat atau ghadab, kemarahan, maka semua dosa-dosa ini dinamakan sebagai dosa-dosa besar. Yang saya tahu dosa besar tujuh je Ustaz. Yang tujuh itu yang terbesar. Ittaqus sab'al mubiqat, Nabi SAW kata, hindarkanlah daripada tujuh dosa-dosa mubiqat yang menghancurkan, membinasakan. Itu dosa-dosa besar yang terbesar. Tapi sebab itu kita katakan perlu kita memahami apakah dosa-dosa yang lain supaya tak masuk kita dari ke dalamnya. Di antaranya adalah yang telah kita sebutkan tadi. Dosa-dosa besar adalah melakukan perkara yang bercanggah dengan apa yang Nabi bawa, adakan perkara-perkara baru dalam agama. Di antaranya adalah apabila kita lihat kita melakukan perkara yang menunjukkan ketidaksyukuran kita terhadap nikmat Allah, kita kufur nikmat. Di antaranya dengan kita merubahkan ciptaan-ciptaan Allah dan sebagainya, itu telah kita sentuhkan juga. Jadi kalau sebaiknya kalau kita dapat merujuk kepada buku-buku yang berkaitan dengannya, Imam Zahabi ada mengarang satu kitab namanya Al-Kabirah, dosa-dosa besar. Jadi menggabungkan dan menggabungkan semua dosa-dosa besar sampai kepada 70 lebih dosa-dosa besar. Yang kita tahu berapa saja, yang tak tahu perlu belajar. Jadi dengan itu belajarlah, bacalah buku tersebut agar kita tahu. Dan Imam Ibn Hajar Al-Haythami juga ada kitab yang sama juga sepertinya, yang dinamakan Al-Kabair atau tak salah Al-Kabair atau Al-Kabirah. Buku sama juga karangan buku berkaitan dengan apa, dengan dosa-dosa besar. Jadi tak boleh tidak mestilah kita lihat. Tak salah saya juga ada satu duat di Saudi yang mengarang satu kitab juga, 33 perkara yang diambil ringan oleh orang ramai. Sebenarnya dosa besar. Jadi dosa-dosa besar tu kita perlu kita pelajari. Ala kulli hal, ya, itu adalah satu perkara yang kita perlu kita meningkatkan pengetahuan kita terhadap ni. Apa yang boleh kita ambil daripada hadis ni juga, sebelum tu kita katakan bahawa laknat itu adalah ianya adalah huwa tardu wal ibadu anil khair wa rahmatillah. Maknanya apa? Laknat itu adalah menjauhkan atau dibuang atau dijauhkan daripada mendapat atau dia dapatkan kebaikan ataupun rahmat Allah. Jadi kita kena jauhkan diri daripada perkara yang mendapatkan laknat Allah Ta'ala. Dan jauhlah daripada bersahabat mereka yang dilaknat Allah Ta'ala juga. Jadi perlu jauhkan juga. Kalau untuk berdakwah, kadarnya sahaja. Tapi janganlah bergaul sampai kita sayang dia, kita dah tak boleh. Kerana apa? Kita lihat daripada surat itu, kita takuti. Kerana laknat ini, kita kalau dijauhkan, seseorang itu dijauhkan daripada laknat ini, dijauhkan daripada rahmat Allah SWT ini, dapat laknat Allah, maka kita takuti bahawa kita yang berkawan dengan mereka yang dijauhkan daripada rahmat, takut dijauhkan juga daripada rahmat. Jadi dengan itu kita perlulah, kalau kita perlu tegur, perlu berdakwah, kita dakwah. Dan kalau orang itu dah bertaubat, alhamdulillah, misalnya mereka ada tattoo, dia taubat, kalau boleh dia hilangkan tattoo tersebut. Tapi kalau tidak boleh kerana tak mampu, tak sekarang ini kerana belanja yang banyak, atau dia nak buangkan dengan cara yang boleh merosakkan kulitnya dan sebagainya, kita kata jangan. Maka tunggu masa sampailah dia dapat kemampuan untuk dia buang dengan cara yang baik sehingga tidak merosakkan kulitnya, merosakkan badannya. Dengan itu kita katakan pada dia bahawa perlu ada taubat yang penasuhah. Walaupun masih ada dalam badan kamu, taubatlah kamu. Orang yang bertaubat insyaAllah tidak adalah seperti orang yang melakukan taubat, yang melakukan dosa. At-ta'ibu minadzami kamallam la zambalah. Nabi SAW ada bahawa orang yang bertaubat daripada satu dosa seperti orang yang tidak berdosa. Jadi kita haruslah juga memahami bahawa tak semua orang yang mungkin ada tattoo dan sebagainya, semua dilaknat, kita jauhkan juga. Kita kena pastikan dengan pasti. Kalau dia dah taubat, kita dekatilah, tak ada masalah, kerana dia dah bertaubat. Tapi kalau lah dia belum bertaubat, kita kadarkan kita punya urusan dengannya secara mampu. Dan kalau perlu kita berdakwah, kita dakwahkannya. Dalam dakwah tak ada masalah. Tapi janganlah kita melebihi sampailah kita tinggalkan dakwah atau kita redai perbuatan mereka dan sebagainya. Kerana kita tak mahu nanti kita pun terkepalit kepada laknat yang mana telah diberikan oleh Allah SWT tujukan padanya. Tapi syahid yang nak katakan adalah dalam kita berdakwah, perlulah kita bersabar dalam kita berdakwah orang-orang seperti ini. Dan juga kita perlu berikan mereka harapan kepada Allah SWT. Dan haruslah membesarkan harapan mereka, agar kalau mereka takut, kalaulah mereka rasa mereka dah bertaubat tapi belum lagi hilang, mereka takut tentang keadaan diri mereka, kita tenangkan mereka. Dan kita juga membantu mereka-mereka yang kurang faham terhadap orang yang telah bertaubat daripada dosa seperti ini, supaya perlulah menerima mereka-mereka yang telah bertaubat seperti mereka yang tidak melakukan dosa. Jadi dengan itu perlu kita mengambil perhatian dan kita perlu kadarkan. Dalam kita tegur dan kita buat amar ma'ruf nahi munkar, kita juga perlu tegurkan. Orang dah ke masjid, kita tu ingkar dia. Kau tahu tak ni benda ni? Dia dah tahu masjid, macam ni dah bertaubat insyaAllah. Kita anggaplah sebagai zahirnya bahawa dia tahu keburukannya dan dia telah bertaubat. Jadi elakkan daripada sentuh ni kerana takut kita menyebabkan syaitan menguasai dia nanti. Datang egonya, lepas tu dia tinggalkan masjid dan sebagainya. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah perlu kita kadarkan dasar kita berdakwah dengannya. Supaya jangan kita meletakkan sesuatu kalimah yang menyebabkan syaitan bantu saudara kita itu. Jadi dengan itu, kalau orang kita nampaklah, kalau sesiapa kat masjid dengan tattoo sebagainya, alhamdulillah bersyukur, dan kita cuba menggauli mereka dan mengajak mereka kepada kebaikan yang lebih, belajar agama. Dan di antaranya juga apa yang kita boleh dapat daripada hadis ini adalah pengharaman daripada kita buang air kecil dan buang air besar. Dan buang air besar lebih-lebih lagi pengharamannya daripada buang air kecil. Maksudnya kedua ni tak boleh, tapi lebih besar lagi kemudaratannya buang air besar daripada buang air kecil. Maka tak bolehlah terbang di mana orang berjalan, di mana tempat mereka berteduh, di mana tempat mereka berduduk, di mana tempat mereka mengambil teduhan daripada apa-apa kepanasan ke bahaya hujan dan sebagainya. Atau tempat yang mana mereka minum, dapat minuman, atau sumber-sumber minuman mereka, dan sumber-sumber ataupun tempat yang mana mereka berikan minuman kepada binatang-binatang ternakan mereka ataupun binatang-binatang tunggangan mereka. Ataupun kita janganlah memberikan kepada tempat air yang mengalir yang mana akan membawa najis-najis itu kepada tempat tempat yang mana mereka ambil air tersebut. Misalnya kita tahu kalau air sungai yang mengalir sungainya kecil, dia akan pergi ke satu rumah orang dan sebagainya, kita dah buang air kat situ, maka jadi tempat rumah orang, lalu jadilah dia terkumpul di air yang mengginang juga. Jadi kita kata daripada air itu semua bawa kepada takungan juga. Jadi kita kata itulah sebabnya tidak boleh kita melakukan seperti itu. Dan di antaranya juga perlulah kita janganlah tempat yang mana ada buah-buahan yang mana diambil dan sebagainya. Kerana buah-buahan itu mungkin jatuh juga ke tempat najis tersebut. Dan juga kalau kita kata boleh tak digunakan sebagai baja, nanti bagus untuk baja. Dalam penggunaan baja kita kata adakah boleh dan sebagainya. Kita kata dalam penggunaan baja memang kita kata ada pembahasan. Tapi kita perlu tahu bahawa dalam yang dimaksudkan adalah kalaulah dia masih lagi fresh. Najis-najis yang jatuh, apa buah-buah yang ada mesti jatuh, orang nak panjat dan sebagainya tempat buah tersebut, mengambil dan sebagainya, menyebabkan permasalahan yang banyak. Dan itu sebabnya kita katakan ketidaksenangan yang banyak berlaku kepada orang ramai. Dan juga dikiaskan dengannya apa yang diperlukan oleh manusia, orang ramai. Daripada misalnya di nadi-nadi lembah-lembah, atau di misalnya di tempat di taman-taman, ataupun di tempat-tempat umum misalnya, tempat-tempat awam. Dan selain daripadanya, di mana iaitu di mana orang ramai akan beriadah, ataupun orang ramai akan akan berehat dan sebagainya, maka berkumpul dan mencari-cari apa kita katakan kesenangan ataupun kebahagiaan, ketenangan lah kita kata, ya. Maka tidak bolehlah kita mengambil tempat itu sebagai tempat pembuangan air besar atau kecil kita. Begitulah juga kita lihat di sini juga dapat kita lihat bahawa di situ ada pengihtiraman, apa ihtiraman, mana kita memuliakan makanan dan minuman. Tak bolehlah kita menjijikkannya ataupun mencemarkannya dengan apa, dengan najis-najis. Dan juga daripada sudut kesihatan, kita lihat apabila larangan ini ada, maksudnya menunjukkan kepada kita juga bahawa daripada sudut kesihatan juga dia akan memudaratkan orang ramai. Maka dengan itu juga dia akan mengotorkan apa kita katakan banyak-banyak perkara lain yang telah kita sentuhkan tadi. Maka kita dapat bayangkan betapa beratnya, betapa besarnya implikasinya perbuatan kita itu, walaupun kita sekejap dah lepas 5 minit kita lupa pun perbuatan tersebut. Jadi kita kata bahawa di sisi Allah Subhanahu Taala, bahawa Allah Subhanahu Taala mempertanggungjawabkan ke atas kita perbuatan kita semuanya. Dan terlebih lagi perbuatan itu perbuatan menyakitkan saudara kita. Dan ada di situ unsur-unsur kezaliman yang boleh mendapatkan kita akan laknat orang ramai yang lain. Dan kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis Tabrani dengan sanad yang bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adzal muslimina fi turuqihim wajabat alaihi la'natuhum, wajabat alaihi la'natuhum." Barang siapa yang azam, mana berazam menyakitkan orang-orang Islam yang di dalam perjalanan-jalan mereka, telah wajib ke atasnya laknat mereka. Amin. Kita kata tak kisah, tak nampak pun laknatnya, tak kena pun, makan sedap hari ni. Semalam aku buang air besar, tak ada apa-apa pun, hari ni makan sedap, semua sedap. Kita kata bukan Allah SWT beri laknat, ini menunjukkan bahawa kita dapat kebahagiaan dunia dan sebagainya. Tidak, kebahagiaan dunia ni siapa je dapat, orang yang mensyirikkan Allah pun dapat. Jadi bukanlah apa yang kita dapati di dunia ini merupakan tanda bahawa Allah cinta pada kita atau Allah benci pada kita. Maka kita harus ambil perhatian bahawa setiap apa yang berlaku pada kita di dunia ini adalah daripada ketentuan Allah SWT. Dan apabila kita dapat sesuatu yang kita lakukan kejahatan atau dosa yang kita lakukan, tapi dapat kebaikan pula daripadanya, maka ketahuilah ini adalah istidraj namanya. Istidraj ni mana kita lihat diberikan satu macam manjaan lah. Wah, makin teruk, makin dia kata makin aku lakukan ini makin baik, makin aku berjudi makin kaya, judi lah terus. Jadi kita kata itulah dia, sebab itu kita katakan namanya istidraj. Kadang-kadang kita lihat apabila nikmat-nikmat diberikan, makin banyak diberikan, makin misalnya semakin tua makin ramai peminat. Ini bagusnya, makin boleh handsome, boleh makan ini, makan itu. Jadi kita kata itulah sebabnya kita katakan ujian Allah SWT kepada kita. Jadi dengan itu kita katakan bahawa perlu, jangan kita aniaya orang. Kalau kita tak dapat sesuatu petanda bahawa kita telah menganiaya orang, kita kata bahawa tak ada masalah. Tidak, bahkan apa saja jenis penganiayaan, daripada pertuturan kita, daripada perbuatan kita, maka semuanya sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala muntakimu. Allah Taala adalah muntakim. Kita kata muntakim apa? Allah akan balas. Allah Subhanahu Wa Taala akan balas kepada kita atas apa yang kita lakukan. Jadi sebenarnya sebab itulah kita katakan perlu Allah Subhanahu Wa Taala bagi lebih-lebih lagi orang yang kita aniaya itu adalah orang-orang yang dekat padanya. Man adani waliyan azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi daripada waliku, maka aku akan mengiklankan baginya peperangan. Amin. Waliku mana apa? Bukan wali yang kita nak bincang nanti, tapi kita akan sentuh nanti babnya khas tentang wali. Bukan apa yang difahami oleh sebahagian wali maknanya adalah orang tertentu. Kita kata di sini adalah apa, orang-orang yang beriman daripada kalangan dua golongan orang-orang yang beriman, yang kita kata golongan yang mutatasid, golongan yang sabiqun bil khairat biiznillah. Allah menerangkan ayat satu ayat menerangkan bahawa orang yang beriman ini tiga macam. Pertama, dia zalimu li nafsihi, muqtasidun wa sabiqun bil khairat. Jadi orang yang zalim melihat sini, orang yang beriman tapi dia zalim dirinya sendiri. Kedua ialah orang yang beriman yang muqtasid, orang yang beriman yang pertengahan. Kemudian ketiga adalah orang yang beriman yang sabiqun bil khairat, selalu ke depan dalam melakukan kebajikan biiznillah dengan izin Allah. Maka yang masuk dalam kategori wali Allah sebagaimana Allah telah berfirman, inna awliya Allahi la khawfun alihi la inna awliya Allahi la khawfun alihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu la khawfun alihim, tidak adalah ketakutan bagi mereka, wa lahum yahzanun, dan tidak adalah mereka apa, kesedihan bagi mereka. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, mereka yang beriman dan yang bertakwa. Jadi yang beriman bertakwa lah yang masuk. Jadi yang masuk adalah orang muqtasid dan orang yang sabiqun bil khairat. Yang zalim nafsihi masuk tak dalam kategori orang yang beriman, orang-orang yang dinamakan wali Allah, yang tak perlu takut dan tak perlu apa, tak perlu rasa sedih. Tidak, kerana dia akan rasa takut dan sedih juga, kerana dosa-dosa dia banyak. Dia akan takut jumpa malaikat pun dia takut. Kenapa? Kerana dia zalimu li nafsi. Semoga Allah jauhkan kita daripada kalangan menjadi golongan yang zalimu li nafsi, dan kita menjadi golongan yang muqtasid dan sabiqun bil khairat. Jadi dengan itu kita katakan, jauhkan daripada menzalimi orang lain, daripada menyakiti orang lain. Kerana menyakiti orang lain itu adalah kezaliman. Nabi SAW dalam satu hadis yang lain, kita lihat, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hindarilah, jauhkanlah daripada doa orang yang dizalimi, kerana sesungguhnya tiadalah di antaranya ini doa tersebut dengan Allah hijab. Tak ada hijab, straight terus masuk kepada Allah, straight terus kepada Allah, Allah terus beri cash. Jadi jangan aniaya, jangan zalimi orang lain. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun la laisa bainallahi wa bainallahi hijab. Doa al-walid li waladihi, doa al-musafir, dan doa al-mazlum. Apa maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa tiga doa yang mana tidak ada di antara dengan Allah hijab. Pertama adalah doa seorang bapa kepada anaknya, mana ibu bapa kepada anaknya. Doa seorang anak ke seorang yang yang dizalimi, maksudnya itu seorang yang musafir, dan ketiga adalah orang yang dizalimi. Maka elakkanlah kita daripada menzalimi orang lain, kerana kita tak tahu apakah doa mereka yang Allah mustajabkan. Maka dengan itu kita lihat, awal kita jauhkan daripada pelaknatan manusia, maka perlulah kita juga takut daripada laknat Allah. Kerana laknatnya manusia kalaulah memang daripada apa yang Allah benarkan, mana jadilah dia laknat Allah. Kerana berhak keberhakan laknat tersebut, maka Allah melaknatinya juga. Sebab itu dalam hadis yang lain tadi kita datangkan bahawa barang siapa yang melakukan sesuatu sebenarnya dosa-dosa besar yang telah kita sentuhkan tadi, maka dilaknat oleh Allah, malaikatnya dan manusia sejagat. Dan Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدِ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا عَظِيمًا وَمُبِينًا. Allah telah berfirman, dan mereka-mereka yang menyakiti orang-orang yang beriman dari kalangan lelaki dan wanita dengan selain daripada dengan tanpa mereka berhak mendapatkannya, maka telah memikul sesuatu yang buhtan, satu fitnah ataupun satu benda yang yang malapetaka. Buhtan boleh juga dari sudut fitnah ataupun jadi malapetaka, wa izman, dan dosa yang sangat-sangat jelas, mubina. Jadi dosa ni, dosa menganiaya ataupun menyakitkan orang-orang yang beriman yang mukminin daripada kalangan ada kalangan lelaki dan wanita. Sebab tu larangan-larangan ini termasuk semua larangan lah, menyakitkan, dan di antaranya juga adalah menyakitkan dengan apa, dengan perbuatan kita, sama dengan lisan kita misalnya kita menuduh orang wanita-wanita yang muhsanah, yang baik, yang beriman, bertakwa, kita tuduh-tuduh dia penzina. Ini pun satu perkara dosa besar dan menyebabkan di dalam masuk dalam kategori apa, kita mendusta ataupun kita katakan kita menyakiti mereka. Banyak lagi kita lihat jenis-jenis sakit yang boleh kita lakukan. Dan selain daripada apa kita lakukan daripada perintah Allah, waqulu linnasi husna, maka masuklah daripada kita menyakitkan mereka. Katakanlah kepada manusia yang baik, Allah katakan. Jika kita katakan yang sebaik, sebaliknya yang tidak baik, maka kita menyakiti mereka. Dan dengan itu juga kita dapati bahawa apabila seseorang yang setiap yang menyakiti orang Islam itu, maka dia haram. Kenapa? Wallazina yu'izuna al-mu'minina wal mu'minat, Allah kata. Dia apa dapat? Dia akan dapat buhtanan wa ithman mubina. Jadi menunjukkan dosa besar. Ha, dosa besar. Bukan kategori dosanya dosa kecil. Jadi dengan itu insya-Allah kita dapat mengetahui betapa beratnya dosa melakukan yang kita lihat kadang-kadang diambil ringan oleh sebahagian. Sebahagian kadang-kadang kita lihat dengan kebiasaannya, dengan terbiasanya dengan membuang airnya di mana-mana, maka dengan atau membuang air besar di mana-mana, kita katakan sehingga mereka dalam bergurau pun buat demikian. Aku bergurau aja, bergurau dia letakkan air najis kat situ. Macam mana boleh bergurau dah sekarang dah jadi membuang najis, jadi bergurau dengan orang. Subhanallah. Kita lihat manusia ni apabila rosak dia punya cara penimbangan, benda-benda yang tak terfikir pun kita lihat boleh jadi gurauan. Sebab tu kita kata adalah perkara yang sangat-sangat perlu diambil perhatian, kerana dalam bergurau dapat laknat, buat apa kan? Jadi janganlah kita bergurau benda-benda yang apa dilarang. Sehingga kita Nabi larang kita bergurau dengan benda-benda yang atau dalam dari sudut pembohongan pun. Gurau aja, walaupun bohong gurau tak boleh juga. Kerana sebab tu Nabi SAW sabda, aku akan jadi penjamin bagi mereka yang meninggalkan pergurauan perdustaan, walaupun dalam pergurauan baginya adalah syurga yang di bawah satu mahliga dan syurga di bawah. Dan dia bahawa dia menunjuk kepada kita bahawa kebaikan kita bersikap apa, sadiqun, benar, selalu dalam keadaan benar. Jadi dengan itu insyaAllah semoga Allah berikan kita taufik dan dapat kita melaksanakan adab-adab daripada antara adab-adab yang penting dalam kehidupan kita, iaitu kita dalam kita melepaskan keperluan seharian kita, keperluan kita yang tak boleh kita elakkan, perlulah kita mencari tempat yang bersesuaian. Bukanlah atas dasar kita perlu sahaja melakukannya, kita lakukan di mana sahaja yang kita boleh, kita ingin lakukan. Dengan itu semoga Allah berikan kita taufik agar kita dapat menjadi golongan yang bertakwa dan beramal salih dan berpesan-pesan dengan kebaikan dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Wallahu ta'ala alam. Okay. Kita sambung yang hadis lain pada waktu yang lain. Okay, kita selesai sampai pada 87. Ada soalan? Melaknat orang? Okay. Bukan melaknat, dia doa lah. Dia ada doa. Kadang-kadang dia lihat, boleh tak kita mendoa seseorang dengan lebih daripada apa yang dilakukan atas kita? Di sini ulama telah berkhilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang kata boleh. Dia mengatakan boleh. Mereka lihat pada hadis daripada Athar, seorang sahabat. Saya lupa nama sahabat ni. Kalau ingat, minggu depan saya akan datangkan. Di mana dalam hadis periwayatan tersebut, seorang wanita telah mengambil sebahagian tanah daripada seorang sahabat. Sahabat ini mengatakan tanah dia tidak. Bahkan dia terus diperhakimi, diminta sahabat itu untuk bersumpah, tapi dia tak mau bersumpah. Lalu dihukumlah ke atas wanita itu tanah tersebut. Lalu dia berdoa. Dia doa semoga wanita itu bukan wanita, saya lupa dengan sahabat. Dia bukan sahabat pun, dia seorang lelaki saya ingat. Jadi dia doa, dan dia doanya itu adalah dia doakan agar orang ini dipanjangkan usianya dan difitnahkannya dengan wanita, dan dimati dalam terjatuh dalam parit. Lebih kurang itulah, lebih kurang hadis asarnya. Saya akan kongkongkan asarnya. Jadi telah berlaku, orang ni panjang usianya sampai dia punya kening, dia punya mata tu kening dia jatuh pada mata dia, masih tak mati-mati. Dia kata aku tak kena doa sahabat gitu. Dan masih dengan keadaan demikian, masih kejar lagi wanita dan sebagainya. Kemudian akhirnya dia jatuh mati dalam keadaan dia seperti mana yang dikatakan sahabat. Jadi syahid berserut itu kita lihat adakah boleh atau tidak. Itu ulama telah berbeza pendapat daripada sudut boleh tak kita berdoa ke atas orang yang menganiaya kita dengan doa yang lebih daripada apa yang kita lakukan. Ini telah dibincangkan oleh ulama berkaitan dengannya. Adapun hal kita tak tarjihkan sekarang kerana kita nak mendatangkan dalil lagi dan minta pendapat-pendapat ulama yang lain untuk kita bawa. Tapi syahid itu adalah satu permasalahan yang kita katakan bahayanya doa orang yang zalimi. Kerana sahabat lagi kita doanya, dan juga bukan dizalimi lagi. Jadi kita katakan bahawa janganlah kita hanya secepis daripada dunia kita merampas harta orang. Jangan secepis daripada dunia kita ambil duit orang atau rumah orang dan sebagainya. Sebagaimana kita katakan, perlulah kita kembali kepada apa yang Allah SWT tentukan untuk kita. Jadi dengan itu janganlah kita aniaya dengan hanya untuk dapat secepis dunia. Kita sanggup mengorbankan akhirat kita. Wallahu ta'ala. Jadi insyaAllah kita akan bincang lagi. Yang tadi pun Adi Sumar sahabat komplain pasal dia solat terlalu lama. Mungkin hadis mungkin tu, pasal saya pernah baca hadis. Itu ada hadis dia tu. Itu hadis yang jiran dengannya pun ada sahabat terlalu doa kan. Juga ada enggak? Soalan daripada silakan. Assalamualaikum Ustaz. Biasanya orang yang mengutuk dalam keadaan marah, jika orang yang mengutuk itu meluarkan kata-kata kesat, maki, hamun atau mendoakan keburukan orang tersebut atau menceritakan keburukan orang tersebut, bagaimana dengan keadaan orang ini? Berdosakah dia bertindak demikian? Bagaimana pula jika orang kafir yang melanat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dalam hadis yang tadi kita lihat, kita balik pada soalan yang terakhir, adakah orang kafir atau melaknat kena juga? Kita kata kalau lah dimasuk dalam kategori orang yang menzalimi, kita masuk. Kita tak boleh dibenarkan, kita tak dibenarkan menzalimi sesiapa saja. Hati orang yang beriman dan juga orang yang tidak beriman. Maknanya orang kafir pun termasuk dalam kategori tersebut. Dan Nabi SAW ittaqil'anain alladhi yataqallab fi tariqin nas wa dhillihim. Nabi SAW mengatakan dalam jalan-jalan orang dan juga dalam teduhan mereka. Dan Nabi daripada dalil tersebut menunjukkan orang sahaja. Walaupun kita katakan menzalimi orang yang beriman lebih dahsyat lagi punya kesan, lebih dahsyat lagi ke dunia dosa. Kerana dalil lain walladzina yu'minuna al-mu'minina wal-mu'minatu bighairi ma iktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman 'azima. Dan dalil lain menunjukkan bahawa menzalimi orang yang beriman itu lebih berburuk lagi daripada menzalimi yang lain. Tetapi kita katakan tidaklah menafikan bahawa kalau doa orang yang berhak berdoa tak capai. Adakah doa orang kafir tidak dijawab? Kita kata tetap dijawab juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita katakan masalahnya, adakah kita katakan bahawa doa itu bertepatan? Kita taklah dalam keadaan mereka menggunakan kesyirikan dalam berdoa dan sebagainya. Tapi adakah kita katakan apabila mereka melaknat tak terkena? Di sini kita kata kalau kita memang berhak mendapatkan anak tersebut, kita menzaliminya, kita menganiayainya, kita boleh juga terkena doa mereka. Berkenaan dengan seseorang yang telah diberikan seseorang aniaya dia, lalu dia terus bereaksi dengan reaksi yang kita kata melampaui. Kita kata reaksi melampau lain daripada doa yang melampau. doa yang melampau tu kita kata doa yang melebihi daripada apa yang dilakukan pada kita tu berbeza daripada reaksi yang melampau. Reaksi melampau ni kita terus kutuk-kutuk, cakap bahasa curupar. Sebenarnya kita tahu bahawa Allah SWT sangat benci seseorang yang badik al-fahish. Badik ni maknanya seorang tu curupa, ada sangat suka maki dan sebagainya, itu badik. Fahish mana keji, dia dah curupa, dia kotor lagi cakap dia, maka itu Allah benci sebenarnya. Masuk dalam kategori ini tidak termasuk dalam kategori orang yang melakukan apa, menceritakan keburukan orang yang menzaliminya. Masuk di situ dia dibenarkan untuk memaki, mengkutuk, mencerca orang tersebut, menjatuhkan keburukannya daripada sudut yang tak dibenarkan. Kerana kita kata dia masih lagi terjatuh dalam kategori yang mana Allah perintahkan dia untuk berkata yang baik kepada orang. Tetapi kalau dia katakan lebih daripada itu, dia jadilah kalangan orang yang badik dan fahish. Badik ni orang yang celupa, yang sangat jijiklah dengan perbualan, dan juga fahish keji. Jadi kita kata jangan, kerana dia masuk dalam kategori Allah benci kepada orang seperti ini, badik dan fahish. Jadi kalau badik dan fahish kita nak masuk, kita nak dapatkan hak kita, kalau kita melakukan itu, kita telah lakukan untuk dapatkan hak kita, kita lakukan besar. Tapi apa yang dibenarkan, misalnya bagi contoh yang saya ceritakan tadi adalah sebagai contoh, dia sebenarnya asalnya menceritakan tentang orang lain di belakangnya tak boleh. Dasarnya adalah dia dilarang seperti mengumpat. Tapi boleh, bilakah boleh? Apabila kita lihat dia nak tuntut hak dia. Sebab tu Allah Taala la yuhibbullahu al-jahra bis-su' illa man zulim. Allah tak suka kepada orang yang menjaharkan, menzahirkan kejahatan atau bisuk ni, mana kejahatan, mana cakap-cakap yang tak baik, illa man zulim, melainkan yang dizalimi. Jadi dengan itu kadar yang diberikan kelonggaran itu ialah orang yang dizalimi saja. Jadi kalau dia misalnya diambil hak dia, kalau si isteri diambil haknya tak berikan nafkah, dia harus beritahu kepada orang, kepada bapaknya dan sebagainya, pada mungkin pada abang orang tersebut, mengambil memberi nasihat pada dia, boleh kita kata dilakukan, tapi dengan kadarnya. Bukanlah terus dia kutuk apa yang tak ada kaitan dengan pemberian. Misalnya dia ni perokit, dia bukan kutuk perokit, dia kutuk lain lagi, dia kutuklah inilah itu, dia tak boleh. Awak punya masalah dengan dia yang awak dizalimi adalah daripada sudut pembahagian harta apa, nafkah. Jadi awak cakap hanya pembahagian nafkah, dilokit daripada sudut bahagian nafkah, itu yang hak yang sepatutnya dilakukan. Kalau melebihinya, kita kata kita telah zalimi pula pada dia. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau tidak, kita kata kalau betul pun dia langsung dalam kategori mengumpatan. Tapi kita kata lebih baik. Tapi kalau tak, kalau tidak, masuk dalam kategori fitnah pula. Wal fitnah tu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih buruk daripada qatl, pembunuhan. Fitnah itu lebih buruk daripada pembunuhan. Jadi dengan itu kita kata dia perlulah berkadar, mengawal perasaannya. Kadang-kadang kita boleh mengawal perasaan kita dan kita berinteraksi, bereaksi, itulah sebenarnya jalan yang terbaik. Jangan melebihi daripada apa yang kita tak patut lakukan. Wallahu ta'ala. Jadi dengan itu kadar nak maki, mamun sebenarnya gunakan kalimah kesat tidak digunakan oleh orang yang beriman. Kenapa? Kerana kalimah itu tak dikenali kita. Maksudnya tidak masuk dalam vocabulary kita. Yang kita akan cakap adalah tentang keburukan orang tersebut daripada sudut yang dizalimi kita. Kalimah yang boleh je kita buat, kita buat. Tapi kalau lebih daripada itu, kita elakkan. Kerana kalau kita buat, kita telah zalimi dia pula. Wallahu ta'ala. Ustaz, kalau dalam mengutuk orang, jauhkanlah rahmat Allah. Tapi orang tu dalam keadaan marah, sama juga ke? Okey. Berkaitan dengan dia kutuk orang, anaknya ke sebagainya, la'nat Allah pada kau, kan? Kalimah ni jangan gunakan langsung. Kerana dia kalau dah gunakan, kita kata, dalam keadaan marah, begitu dalam keadaan marah lagi-lagi. Kerana kalau doa seorang anak, ibu kepada anak, bapa kepada anak, ini bahaya. Dia berdosa lagi doa juga. Dan dia boleh, kita lihat kadang-kadang kalau budaya kita lah, budaya orang kita ni, kita kata kalau marah anak pun dia tak kisah. Tapi budaya kita, budaya Arab, dia kalau marah anak dia, dia doa kan gitu. Hadakallah, Allah yahdik, dia marah. Kalau dia anak tu dia marah, dia doa semoga Allah beri hidayah engkau. Jadi hidayah dia doa kan. Macam mana marah pun dia doa ni baik. Jadi insyaAllah kita lihat dia akan jadi baiklah. Tapi kita beza dengan kita, sekarang kita marah, kita terus kutuk, kita terus kata aku menyesal lahirkan kau dan sebagainya. Ini semua kalimah-kalimah yang kita katakan tidak sesuai. bertuahnya. Arah dulu tidak bertuahnya. Dia masih lagi malas. Itu alhamdulillah bagus lagi kita ada. Ataupun kalau orang dulu kita lihat, kalau orang-orang yang tidak orang Arab kita masih dengar lagi. Hadzakallah Allah yaftah alaik. Kata doa sebagai kalimah-kalimah seperti ini. Tak, mungkin yang sini dia nak dia nak samakan apa ni dengan jatuh talak tak? Dalam keadaan marah talak tak jatuh. Kalau kita mengutuk orang dalam keadaan marah, adakah okey berkaitan dengan adakah seseorang melakukan sesuatu dalam keadaan marah sangat dikira sebagai hilang akal? Seperti mana kalaulah talak bila dilakukan dalam keadaan marah, talak dalam melakukan keadaan marah dikhilafkan ulama. Walaupun kita lihat imam kita kata dalam kalimah tersebut, ada sebagian ulama masih melihat di sebagian jatuh talak tersebut kerana tidak mahu dia seseorang itu hanya beralasan marah sangat hilang akal. Jadi suatu walaupun kita katakan kalau berlaku pada sahabat yang kalau kata hilang, kalau dia hilang akal memang kita kata demikian, benar kata-kata ini kerana mereka tak biasa dengan berkhilaf dalam hukum Allah. Tak pernah kita dengar mereka berkhilaf dengan hukum Allah, berdusta untuk dapatkan sesuatu kelepasan juga. Tapi kalau kita zaman sekarang ni, kalau kita berlaku, kalau kita benarkan mereka hanya beralasan demikian, maka di situ masalah akan timbul. Kalimah-kalimah talak dah tidak ada nilainya lagi dan sebagainya. Suatu sebagian melihat dia tetap jatuh dia, kalaulah talak itu talak tiga dan sebagainya. Tapi memang kita katakan talak yang sebenarnya adalah yang Allah Ta'ala yang betulnya adalah talak itu jatuhnya satu persatu, bukan serentak. Okey, berkaitan dengan talak itu juga haruslah lakukan dengan talak yang sunni, bukan bid'i. Iaitu talak itu haruslah dilakukan dalam keadaan sesucian yang belum disentuhnya, bukan dalam keadaan yang telah disentuhnya isterinya itu. Maknanya tak boleh dalam keadaan dia telah sentuh isteri baru nak talak, tak boleh. Mestilah dalam keadaan kesucian yang belum disentuhnya. Itulah yang dinamakan talak sunni. Talak bid'i pula berbeza. Jadi begitulah kita kata balik pada tadi apa berkenaan dengan orang yang melakukan sesuatu dengan tanpa kemarahan, dengan tanpa dia terfikir lalu dilaknat kalimah-kalimah yang digunakan itu. Kita kata sebenarnya perlu yang dia ketahui ialah pada waktu dia marah itu perlu dia bersabar. Kerana kesabaran yang sebenarnya adalah pada peringkat pertama kali kena pertamparan yang perlu kita bersabar. Itulah sebabnya Nabi SAW datang kepada seorang wanita yang telah kematian anaknya, kata isbir ya amatullah, bersabarlah wahai hamba Allah. Dia lalu kata ilaika anni ma kunta apa kata apa yang aku berada dalam. Lalu bila dikhabarkan dia adalah Nabi SAW adalah Rasulullah, dia kejar lalu pergi pada rumah Rasulullah. Nabi SAW berkata kepadanya, innama sabru inda sadamatil ula, bahawa sesungguhnya kesabaran itu adalah dalam tamparan yang pertama. Mana yang perlu kita sabar, kalau kita bersabar waktu itu, itulah dia kesabaran yang sebenar yang dituntut. Bukan lepas kita dah lupa dah ya, baru kita sabar, dah sabar dah. Itu dah dah marah dulu semua bersabar. Jadi dengan itu kita kata, sebab itu ayat Allah telah bersumat, وَالْكَافِمِينَ الْغَيْثَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, orang-orang yang menelan kemarahan dia itu, bukan saja dia sabar dia, telan marah dia. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, dan juga dia memaafkan orang ramai. Jadi itu perkara yang susah. Jadi Allah yuhibbul muhsinin, jadi Allah sangat cinta orang yang melakukan kebajikan. Jadi orang itulah dinamakan sebagai orang yang melakukan kebajikan. Kenapa? Kebaikan. Kerana dia telah melakukan satu perkara amalan yang sangat-sangat besar, kesabaran dalam waktu yang perlu sangat dia bersabar. Jadi elakkan daripada melakukan keluar kalimah-kalimah tersebut. Ketahuilah pada waktu itulah Allah sedang uji kita, sama ada kita nak bersabar ataupun tidak. Wallahu ta'ala. Ustaz, yang dilarang adalah buang air besar di enam tempat. Bagaimana dengan buang air kecil di tempat tersebut? Apakah sama hukumnya atau ada kelonggaran? Kita kata bahawa kedua-duanya sama, cuma buang air besar lebih besar lagi dia punya kemudaratan, maka lebih besar lagi dosanya. Bau lebih. Bukan dia bau, bahkan banyak macam-macam lagi kita lihat yang menyebabkan orang marah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada riwayat bahawa Rasulullah SAW melarang buang air kecil berdiri, dan riwayat Rasulullah SAW kencing berdiri? Syukran. Baik, sebenarnya kita lihat daripada sudut membuang air kecil berdiri, rajihnya wallahu ta'ala alam bahawa kita dibenarkan buang air kecil berdiri selagi kita dah menyebabkannya kepada anggota badan kita, pakaian kita dan sebagainya, dan kita tidak menyebabkan kesusahan dalam kita membersihkannya. Maknanya kadang orang buang air kecil berdiri tapi dia tak bersihkan dengan betul. Kerana apa? Susah sangat bersihkan dengan betul. Jadi kalau sebenarnya kalau dia buang air bersih, kencing berdiri itu, pastikanlah dia tidak, pertama pencemaran itu tak berlaku, dan juga tidaklah dapatlah dia lakukan istinja itu dengan betul. Tapi dengan konteks sekarang ini, kalau dimaksudkan buang air kecil berdiri ada di tepi corner-corner tertentu ataupun pojok-pojok tertentu dengan melakukan tempat-tempat yang ditentukan di bilik-bilik di tandas-tandas awam sekarang ini, kita kata itu masalah bermasalah. Kerana dia agak menyusahkan, pertama dia boleh datang dengan pencemaran juga. Pantulan-pantulannya agak kuat dan juga jelas. Kita lihat boleh terkena pada pada pakaian dan sebagainya. Kedua, dalam kita beristinjak juga kita susah nak kawal keseluarnya, nak kawal dia punya air, air nak kawal dia punya, nak pegang tisu ke apa sebagainya. Jadi kita lihat kadang-kadang menyebabkan terbukanya aurat lebih daripada sepatutnya dan sebagainya. Maka itu juga kita kata adalah menyebabkan sebaiknya dielakkan dalam keadaan demikian. Tapi kalau masuk di tempat yang tertutup, dapat membuka seluar ni dengan baik dan sebagainya, maka kita tak tercemar, maka kita kata tak ada. Tak ada larangan, kerana perbuatan Nabi menunjukkan bahawa larangan itu merupakan larangan yang berasaskan bahawa bahawa kalaulah datangkan perkara-perkara yang menyusahkan ataupun yang menyebabkan kepayahan dari sudut menjaga kesucian diri dan anggota badan. Tetapi kalaulah misalnya dapat dilakukan dengan baik, maka baliklah kepada apa yang Nabi lakukan, pernah lakukan, iaitu membuang air kecil berdiri tetapi di dalam rumahnya. Dan satu lafaz itu, sahabat yang melihatnya itu lakukan dalam keadaan di dalam rumahnya, beliau dia ada di atap atap rumahnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum kita tutup, nak pastian macam mana pandangan masing-masing? Itu pandangan awak. Apabila saya lihat semua ni, saya rasa dia ada baik kedua-duanya. Salah satu betul baik. Kalau kita mulakan satu, tapi macam mana saya lihat, kalau kita mulakan satu, kita kena juga baca buku Syekh Utsaimin, ataupun kita mulakan Syekh Utsaimin, kita bacakan ini juga, supaya apa yang terlepas di situ yang tak ada di sini dapat kita baca, yang tak ada yang ada di situ, yang tak ada di sini juga dapat kita baca. Jamak baik. Tapi jamaknya maknanya kita habiskan satu-satu dulu lah. Mana nak mulakan, mana lebih awal? Saya akan cuba dapatkan dengan soft copy. Kalau betul kita nak, kita cari soft copy-nya. Kalau dapat soft copy, alhamdulillah. Kita soft copy kalau dapat dari teks lebih bagus daripada daripada PDF ataupun lain lah. Tapi saya rasa mungkin PDF lah. Paling-paling kita pecah-pecahkan lah. Kita boleh pandai buat pecah-pecahkan hanya teks. Mana? InsyaAllah. Nanti kita boleh bantu, boleh bantu juga lah. Allah Ta'ala alam. Jadi kita pilih mana? Saranan. Okay, siapa itu biasa kita gunakan buku Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala? Angkat tangan. Ha? Tak bahasa Melayu tu? Okay. Okay, sebenarnya kita kena memang penjelasan. Sebab dia tak boleh berpadu pada bahasa Melayu ni. Kita kata kena datang dengan bahasa Arab ni. Kalau kita gunakan Syekh Utsaimin ni buku, kita harus gunakan bahasa Arabnya juga. Okey, kalau nak bahasa Arab aja, bagi dorongan awak mesti baca belajar bahasa Arab juga, dapat ilmu bahasa Arab dan juga dapat pendedahan sikit. Mungkin saya terpaksa gunakan bahasa Arab, boleh juga kita gunakan buku ni. Jadi macam mana? Ha? Memang tak perlu tahu, kalau dah tanda bukan bahasa Arab lagi. Sebenarnya bahasa Arab yang asli tak ada tanda ya. Jadi kita belajar memang kalau tak boleh tanda, tak boleh ada tanda. Dalam pelajaran kita pun insyaAllah kalau kita dapat. Jadi kita mulakan dengan buku ni dululah. Kerana saya suka buku ni, kenapa? Saya sarankan, walaupun Syekh Utsaimin yang buku tu ada sebahagian bab-bab yang tarjihat dia sangat baik, cuma saya lihat bagi tajrijiyah daripada sudut pembangunan yang agak membina, maknanya daripada asas yang apa yang meningkat, kita perlu belajar daripada sudut yang lebih terperinci. Tashil wusul ila ifahmi ilmu usul. Usufik. Mana lebih ya? Okay, kalau begitu saya rasa kita gunakan ni dahulu. Pasal dia daripada sudut manhaji, dari sudut academical point of view kan, dia agak mementangkan satu-satu dan mengikut kepada kita katakan ilmu ni bukan saja daripada berapa sudut alim dan telah dirujuk oleh berapa alim. Ha, jadi bukan satu pelajaran, satu buku yang dikarang oleh seorang alim. Dia buku gabungan daripada tiga alim dan dirujuk oleh seorang alim juga. Jadi alim yang besar, kita alim bukan saja dalam ilmu usul, dia ilmu hadis juga dia alim. Syekh Abdul Mahsin Abad. Syekh Atiyah Salim dia sebagai seorang faqih. Dia apa, seorang qadi ataupun hakim mahkamah, ketua hakim mahkamah syariah di Madinah dahulu. Dan juga Hamud bin Aqla, dia seorang guru juga di Riyadh. Dan Syekh Abdul Razak Al-Afifi juga adalah sekibar ulama yang selalu dia endorsekan, misalnya kalau fatwa-fatwa kadang endorse oleh beliau dan sebagainya, atau Syekh Bin Baz rahimahullah. Jadi ada kuliah kita kata dia punya apa, daripada sudut manhaji saya rasa ni baik juga kita dapat belajar, dan bahasa dia pun senang, dan mungkin kita dapat lebih lanjut lah. Tashilul usul ila fahmi ilmi al-usul, memudahkan. Tak, ni daripada Syekh Atiyah Muhammad Salim Abdul Muhsin Abbad Hamud bin Uqla bin Uqla dan juga Syekh Abdul Razak Afifi terujukkan. Jadi kita buat ini dulu boleh? Kemudian di samping itu kalau ada masalah-masalah yang Syekh datangkan, mungkin saya keluarkan juga. Jadi kita gabungkan dalam pelajaran kita ini pandangan-pandangan lain. Kerana sebenarnya ini bukan mana kita dah bantah pasal ilmu usul, no. Ini mukadimah saja, tashil usul, memudahkan apa sampai kita pada faham ilmu usul. Faham, nak mudahkan faham kepada ilmu usul aja. Belum lagi kita mantap dalam ilmu usul. Nak jadi usuli tak ada. Memang fuqaha. Jadi mereka ni kita jangan pertikaikan ilmu mereka. Masya-Allah, kita ni ulama besar semua. Kemudian kita maksudnya adalah walaupun mereka ulama besar, dia tak karang buku yang hebat-hebat yang sampai kita kena baca memang perah kepala sebagainya, tak. Dia mudahkan saja. Kerana tujuan ini adalah supaya kita faham. Jadi kalau kita balik nanti, kalau kita pergi baca ilmu usul sebenar, pembahasan kitabnya macam ini besar. Ilmu usul ni. Nah, kalau kita lihat, jadi sebab tu ada sebagainya Imam Sam'ani di antara mazhab Syafi'i, dan juga dia alhamdulillah dia Salafi. Dia karang satu kitab, kitab usul 5 jilid macam ini. Usul fiqh. Tebal ni. Lebih kurang macam ini. 5 jilid. Jadi kita kata pelajaran tu banyak lagi nak belajar. Ini menggambarkan bahawa kita hanya sentuh sebahagian. Allah Ta'ala. Dia insyaAllah tak kewan lah. Pasal yang belajar sana tu, yang belajar buku ni pun dia college. Dia college. Al-usul, yang ilmu usul, ilmu usul itulah Syekh Uthaymin je. Itu buku Syekh Uthaymin. Ini adalah buku karangan tiga ulama Madinah dan Riyadh satu-satu. Boleh. Pasal buku ni kita kata Jamiah Islamiah tidak apa menghalang. Bahkan diletakkan dalam dia punya website, dia punya file-file semua. Boleh kita download. Itu saja. Jadi insyaAllah kita buat putusan, kita buat ini. Tapi bilakah tarikhnya, bilakah kita nak belajar ni? Maknanya setiap sebelum kelas ke atau macam ni? Bila kita nak tentukan? Ujung beda ulama, beda pendapat. Jadi kita mulakan mukadimah ni, lepas tu perbezaan ulama. Boleh insyaAllah. Jadi kita ambil masa dalam paling kurang 45 minit lah. Sebab dia berat sikit. Kita harus mantapkan. Okay, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kulumma tasma'un. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.